Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sebagian dari hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini in amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan kekaguman, ketakjuban terhadap keadaan orang yang beriman, yang kuat keimanannya kepada Allah. Seluruh keadaan orang-orang yang beriman selalu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali pada diri orang-orang yang beriman, yang kuat keimanannya kepada Allah. Bagaimana keadaan mereka? Diterangkan dalam hadis, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Jika seorang mukmin, seorang yang beriman, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelapangan dalam hal rezeki, syakara, maka dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka hal itu baik bagi mukmin tersebut. Dia mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah di atas ketaatan kepada Allah. Jadi dia mewujudkan kesyukurannya dalam bentuk menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang yang mukmin, in asabathu sarra'u min ni'matin diniyatin kal'amali salih, kal'ilmi wal'amali salih wa ni'matin dunyawiyatin kalmal wal banin wal ahli syakara Allah wa dhalika bil qiyam bi ta'atillah. Demikianlah keadaan seorang mukmin jika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelapangan dalam hal rezeki, kesenangan dalam bentuk nikmah diniyah, kebahagiaan dengan mendapatkan nikmat diniyah seperti ilmu dan amal saleh. Ini nikmat agama, nikmat yang sangat besar, melebihi kenikmatan dunia. Seseorang yang diberi kemudahan untuk mempelajari agama Allah, memahami agama Allah, ini adalah nikmat. Ini adalah kenikmatan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini haruslah disyukuri. Ketika seorang diberi kemudahan untuk bertalabul ilmi, mempelajari agama Allah, maka ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hambanya. Dan tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, nikmat kemudahan untuk mempelajari agama Allah, memahami agama Allah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi alaihimus salatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Berapa banyak dari kalangan manusia yang mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi taufik untuk mempelajari agama Allah, memahami agama Allah sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Namun sayangnya sebagian orang tidak memahami dan mengerti nikmat yang besar ini. Dia pergi meninggalkan majelis ilmu, lagi-lagi disebabkan karena dunia. Penyebab faktor utama seseorang itu meninggalkan majelis ilmu adalah karena dunia. Dia tidak bersyukur kepada Allah dari nikmat hidayah yang begitu mahal yang Allah berikan kepadanya, yang tidak bisa dia beli dengan seluruh harta benda yang dimilikinya, walaupun dia memiliki seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Maka niscaya dia tidak akan mampu untuk membeli hidayah tersebut. Kenapa? Karena hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu mahal nilainya, yang tidak bisa ditukar dengan seluruh isi dunia. La haula wa la quwwata illa billah. Namun demikianlah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepadanya, nikmat kemudahan dalam bermajlis ilmu, dan suatu saat nanti dia akan menyesali dirinya. Kita katakan bahwasanya penyebab utamanya adalah dunia. Dia terombang-ambing dengan fitnah syubhat atau asyahwat. Jadi seorang bisa terkena fitnah asyahwat, fitnah dunia dalam berbagai bentuk dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah kepemimpinan, begitu banyak bentuk fitnah yang seseorang kemudian berpaling dari ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', melepaskan nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nikmat ilmu, nikmat ilmu dan amal saleh yang termasuk bagian dari nikmatud diniyah, nikmat agama, adalah karunia terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita termasuk dari orang-orang yang merugi. Allah sebutkan dalam ayatnya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah kepada kalian. Kalau seandainya bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin. Niscaya kalian akan termasuk dari orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Para sahabat Nabi SAW mengerti, memahami bahwa nikmatul hidayah, berpegang teguh di atas agama Allah, senantiasa berusaha meraih ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian mengamalkan ilmu tersebut, hal itu adalah merupakan karunia dari Allah, taufik dari Allah. Berapa banyak seseorang diberi hidayah namun tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Para sahabat Nabi SAW ketika menggali parit khandak, mereka mengatakan, laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah itu irsyad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sallaina, dan kita tidak akan mengerjakan salat. Jadi seorang ketika mengerjakan salat itu adalah merupakan suatu karunia dari Allah. Fadlun min Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kemudahan dalam mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Dan kalau bukan karena Allah, wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan bersedekah di jalan Allah. Jadi seorang yang mudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu adalah karena karunia dari Allah. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kecerdasan dia, dan bukan karena kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Maka pahamilah, ya talabatul ilm, kalian berada dalam nuansa ilmu, terus berkecimpung dengan ilmu. Ini adalah merupakan nikmat agama, nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat dunia yang ada. Jadi nikmat bertalabul ilmi, mengamalkan ilmu yang merupakan bagian dari nikmat agama, adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan dengan nikmat dunia. Nikmat dunia di antara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah seperti kalmal, seperti harta, wal banin, anak-anak, ya, wal ahl, keluarga. Jadi seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat dunia berupa harta, ya, dan anak-anak, demikian pula keluarga, syakarallaha, dia pun bersyukur kepada Allah atas nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Tidak kemudian seseorang menghambur-hamburkan hartanya di jalan Allah. Tidak kemudian dia menelantarkan anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya demikian pula keluarganya. Namun seorang mukmin akan senantiasa berusaha menjaga nikmat tersebut, menjaga nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Wadzalika bil qiyami bi ta'atillah, dan hal itu dengan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang enam bentuk kesyukuran dia kepada Allah yaitu dengan menegakkan ketaatan kepada Allah, melakukan berbagai bentuk ketaatan. Dia senantiasa berdoa agar Allah memberikan keistiqomahan kepadanya untuk selalu bermajlis ilmu, untuk selalu berada dalam nuansa ilmu, Dan setelah itu meminta taufik agar Allah memudahkan dia mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Telah kita terangkan, ketika ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu menjadi hujjatun alaina. Menjadi hujjatun alaina. Hujjah atas kita. Hujjah yang akan membinasakan kita. Yang akan mendebat kita. Yang akan menghujat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Namun kita berharap ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Yang di hari tersebut, di hari kiamat nanti menjadi hujjatun lana. Menjadi pembela kita. Menjadi penolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Nah. Demikian seorang mukmin. Dia berusaha untuk senantiasa memohon kepada Allah agar Allah melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dikarena kesyukuran itu tidak hanya sekedar dengan ucapan seseorang ketika dia mengatakan asyhurullah, saya bersyukur kepada Allah. Bahkan yang terpenting adalah hendaknya dia menegakkan ketaatan kepada Allah. Ketika seorang mukmin diberikan nikmat harta, maka jangan sampai dia menggunakan hartanya untuk kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai dia menggunakan hartanya untuk kemaksiatan kepada Allah. Karena Allah akan bertanya kepadanya dari apa yang telah Allah berikan berupa harta. Nah, min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Dari mana dia peroleh harta itu? Apakah dari cara yang halal? Dari sumber yang halal? Dengan cara yang benar? Dan lalu ke mana dia salurkan harta itu? Nah. Maka seorang mu'min, fayashkurullaha fayakunu khairan lahu. Dia bersyukur kepada Allah, maka ini baik bagi mu'min tersebut. Wayakunu alaihi ni'matani. Maka dia memiliki dua nikmat. Padanya ada dua nikmat, yaitu nikmatul din wa nikmatul dunia. Nikmat agama dan nikmat dunia. Nikmatul dunia bisarra wa nikmatul din bisyukri. Nikmatul dunia yaitu dengan kebahagiaan, kesenangan yang didapatkan. Ya, karunia dari Allah berupa dunia. Seperti harta, keluarga, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Demikian pula nikmat agama. Yaitu dengan bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha halul mu'min. Naam, inilah keadaan seorang mu'min. Fahuwa ala khairin. Maka dia senantiasa berada di atas kebaikan. Sa'un usiba bisarra'a. Atau usiba bidharra'a. Sama saja. Apakah dia mendapatkan kesenangan ataukah dia mendapatkan kemudaratan, mendapatkan kesempitan. Ketika dia mendapatkan kesempitan, maka dia pun bersabar. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan dharra, mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan, mendapatkan kesusahan, dia pun bersabar atas apa yang menimpanya, maka ini baik baginya. Demikian keadaan seorang mukmin. Berbeda halnya kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, wa amma al-kafiru fa huwa 'ala syarrin. Adapun orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia senantiasa berada di atas kejelekan, berada di atas keburukan. Wal'iyadu billah. Bagaimana keadaan orang kafir? Bagaimana keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah? Fala haula wala quwata illa billah. In asabathu dharra'u lam yasbir. Jika dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesempitan dalam hal rezeki, mendapatkan musibah, malapetaka, maka dia tidak mampu bersabar. Dia tidak mampu bersabar menghadapi berbagai musibah yang Allah timpakan kepadanya. tidak mampu dia. Bertadajjara, bahkan dia berkeluh kesah. Naam, marah, berkeluh kesah. Kenapa demikian? Kenapa Allah timpakan kepadaku musibah? Kenapa Allah memberikan kesempitan hidup kepadaku? Kenapa keadaanku demikian? Kenapa keadaanku demikian? Demikian orang kafir. Dia berkeluh kesah dengan keadaan dirinya. Nah, demikian pula tentunya orang-orang yang lemah keimanannya. Dari keadaan seorang mukmin kita jumpai, kita dapati sebagian kaum mukminin yang lemah keimanannya, ketika ditimpa musibah dia pun berkeluh kesah, dia pun tidak menerima ketetapan Allah. Nah, marah atas ketetapan yang Allah tetapkan untuknya. Wal'iyadu billah, wada'a bil wail wasubur, dan dia pun menyeru nam dengan seruan kebinasaan. Ya, dia pun memanggil ya dengan seruan-seruan kebinasaan. Ya saburah, ya wailah, ya dia mencela. Ya. Dengan doa-doa kebinasaan. Ini kalimat-kalimat orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesulitan, kesempitan. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan terkadang wasabba ad-dahra, dia pun mencela ad-dahra, mencela masa. Wasabba az-zaman, mencela zaman, mencela waktu. Demikian pula bal wasabba Allah, bahkan dia pun mencela Allah azza wa jalla. Wa na'udzu billah, thumma na'udzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian ini. Ya, itu perhatikan dari keadaan kaum muslimin. Ya, ada dari mereka juga ketika ditimpa musibah mereka mencela waktu. Memang ya, ini hari panas. Memang ya, demikianlah. Hari ini adalah hari panas. Di sebagian daerah ada waktu-waktu tertentu yang mereka tidak mau bersafar di hari itu. Seperti misalnya hari Rabu ya, atau hari Jumat atau hari yang lainnya. Ya, mereka menganggap bahwasanya hari-hari itu adalah hari kesialan. Bahkan terkadang ketika ditimpa kesialan, mereka pun mencela waktu tersebut. Ya, mencela waktu. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi tidak hanya ada pada mereka tatayur, anggapan sial terhadap waktu-waktu itu. Ya, namun ketika ditimpa kesialan di hari itu, di waktu itu, mereka pun mencela masa, mencela waktu. Wa'iyadu billah. Nah, dan ini hampir merata di sebagian, di beberapa daerah di negeri kita. Nah, itu perhatikan pada sebagian daerah bulan Muharram adalah bulan yang panas. Adapun di zaman Rasulullah bulan Safar. Namun di negeri kita berbeda-beda. Ada bulan-bulan tertentu yang di bulan-bulan itu dianggap bulan yang penuh dengan kesialan. Terkadang mereka ingin mencoba-coba. Ada sebagian yang mencoba untuk melakukan, mengadakan acara, baik itu pernikahan atau yang semisalnya. Lalu ditimpa musibah. Ya. Seperti apa? Dalam waktu singkat pernikahannya hanya seumur jagung atau seumur apalah. Ya. Begitu singkat. Maka dia pun mengatakan, ya itu karena kita menikah pada bulan demikian. Bulan tak jipi. Ya, rezeki kita sempit. Nah, karena kita menikah di bulan takjipi, ya, bulan terjepit. Nah, ini istilahnya, ya, menikah di bulan, nah, yang menurut mereka adalah bulan yang mendatangkan kesiangan, kesempitan dalam hal rezeki. La haula wala quwata illa billah. Mereka pun mencela waktu disebabkan karena ditimpa kesempitan rezeki, ditimpa musibah, malapetaka dalam kehidupannya, waliyadz billah. Wa in asabathu sarra lam yashkurillah. Dan jika orang kafir tersebut mendapatkan kesenangan, mendapatkan bentuk kesenangan, kelapangan rezeki, lam yashkurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk ketidaksyukuran itu adalah nikmat tersebut digunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu bentuk ketidaksyukuran kepada Allah. Jadi kalau seorang telah memahami bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah, dia pun na'am mengucapkan syukur dengan lisannya, alhamdulillah. Lalu kemudian dia menggunakan nikmat itu di jalan Allah, di jalan kebaikan, di jalan ketaatan. Na'am. Jadi orang kafir ketika mendapatkan kelapangan rezeki, kesenangan, lam yashkurillah, maka dia pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Keadaan orang kafir ketika mendapatkan kesenangan, kelapangan rezeki, lalu dia tidak bersyukur kepada Allah, ini mirip dengan orang-orang yang lemah keimanannya kepada Allah. Ketika mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan kesenangan, dia tidak bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka perhatikanlah, ya talabatul ilm, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadilah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadilah kelompok kecil yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Hanya sedikit, kata Allah, dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya. Hanya sedikit. Jumlah orang-orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Kebanyakan manusia adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi keadaan orang kafir ketika diberikan kesenangan, mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Mereka bangga dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka raih, itu bukan karena Allah, tapi karena kehebatannya, itu karena kecerdasannya, itu karena kemahirannya, itu karena kepandaian, kelebihan yang ada padanya. Perhatikan Qarun, ya, ketika diberikan harta yang melimpah, harta yang banyak, begitu sombongnya, begitu congkaknya berjalan di muka bumi ini. Nah, ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, ya, sungguhnya hanyalah apa yang aku dapatkan, apa yang aku raih dari harta yang begitu banyak ini, itu karena ilmu yang ada padaku, karena kehebatanku lah, ya, karena kecerdasanku. Jadi orang-orang yang sombong, ya, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Perhatikan, ini tidak hanya dalam bentuk nikmat dunia, termasuk nikmat ad-din, nikmat agama. Seorang diberikan kelebihan dengan hafalan yang begitu cepat, diberi pemahaman dalam belajar. Hati-hati. Ya, ada sebagian orang begitu sombong kepada teman-temannya, congkak, ya, dengan kelebihan yang ada padanya. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, ditambah lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada orang kafir ketika dia mendapatkan kesenangan, fakanat hadhihi sarra' iqaban alaihi fil akhirati, karena kafir la yakulu aklatan wa la yashrabu syarbatan illa kana alaihi fiha ithmun wa in kana laysa fiha ithmun binisbati lil mu'min lakin alal kafir ithmun. Na'am. كما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نعم menerangkan keadaan orang kafir, keadaan yang lebih parah dari itu, ya, tidak hanya bersyukur, tidak hanya orang kafir itu tidak bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia tidak bersyukur kepada Allah. Naam. Baik, maka kesenangan yang didapatkan ini, ya, kelapangan rezeki yang dia dapatkan tersebut akan menjadi iqaban alaih, akan menjadi siksa, hukuman atasnya fil akhirah, di hari kiamat nanti. Di hari kelak nanti. Jadi di yaumul akhir, kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir menjadi hukuman atasnya. Kenapa kata Syekh, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena kafir, karena orang kafir itu tidaklah nam la yakul aklatan, tidaklah makan dengan satu suapan, ya, tidaklah dia makan dengan satu suapan, wala yashrabu syarbatan, dan tidak pula dia minum dengan satu tegukan, ya, perhatikan satu suapan makanan yang masuk ke mulutnya, satu teguk air yang masuk ke mulutnya, illa kana alaihi fiha ismun, melainkan atasnya dosa. Ya, perhatikan, melainkan atasnya dosa pada makanan atau minuman tersebut. Ya, pada satu tegukan air ataupun satu suapan makannya, dimakannya, itu adalah dosa atasnya. Naam. La haula wala quwata illa billah. Wa in kana laysa fiha ithmun binisbati lil mu'min, walaupun, ya, pada makanan ataupun minuman itu bukanlah dosa bagi orang yang beriman kepada Allah. Naam. Akan tetapi bagi orang kafir adalah dosa. Naam. Kenapa demikian? Kenapa menjadi dosa? Antum perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, kama qala Allah taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati min ar-rizqi?" Katakan wahai Muhammad, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan at-tayyibat min ar-rizqi, dari sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang halal dari rezeki. Orang-orang kafir, mereka terkadang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fala haula wala quwata illa billah. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah bahwasanya seluruh hal itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Ya. Perhiasan Allah, perkara-perkara yang baik. Nah, perkara-perkara yang halal dari rezeki. Itu seluruhnya bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Dan terkhusus pada hari kiamat nanti, mereka akan diberikan balasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hiya lil ladzina amanu khassah, yaitu bagi orang-orang yang beriman secara khusus. Jadi secara khusus, ya, seluruh hal tersebut diberikan kepada orang yang beriman, bukan kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir ketika mereka makan dan minum, itu bukan menjadikan kenikmatan baginya. Ya, di lehernya enak, tapi ternyata itu menambah dosanya. Nah, mereka makan dan minum bukan untuk taat kepada Allah, bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi untuk semakin kufur kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa hiya khalisah. Naam, lahum yawm al-qiyamah. Jadi ini murni, ya, khusus bagi mereka pada hari kiamat nanti, bagi orang-orang yang beriman tentunya. Amma alladhina la yu'minun falaysat lahum. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka tidak ada bagi mereka hal tersebut. Wa ya'kulunaha haraman 'alaihim wa yu'aqabuna 'alaiha yawm al-qiyamah. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman, nam, haram atas mereka. Nam, orang-orang yang tidak beriman, mereka makan sesuatu yang haram atas mereka dan menjadi yu'aqabuna 'alaiha, dan mereka akan disiksa atas apa yang mereka telah makan dan minum di hari kiamat nanti. Jadi dosa. Kenapa mereka tegak berdiri di muka bumi ini untuk melakukan dosa? Nah, berbeda dengan orang yang beriman, mereka menegakkan dirinya makan dan minum yang menguatkan tubuhnya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sangat berbeda tentunya. Ya, oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fal kafir sawa, fal kafir syarrun. Ya, orang kafir itu buruk keadaannya. Ya. Jelek keadaannya. Sawa'u asabathu dharra am sarra'u. Sama saja apakah dia mendapatkan sarra atau dharra, kesenangan ataupun kesulitan. Apakah dia mendapatkan kesempitan dalam rezeki ataupun kelapangan dalam rezeki. Nah, jadi mereka ini selalu begitu. Pernah dengar kisah orang Yahudi yang miskin bertemu dengan seorang ulama, ya, yang duduk atau yang sedang berada di atas kendaraan yang mewah, ya, kuda yang gagah. Seorang Yahudi mengatakan kepada alim, bukankah Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Ya? Bukankah Rasul mengatakan dalam hadis? Ternyata orang Yahudi pintar, ya. Dia faham hadis. Bukankah dalam hadis Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia itu penjaranya orang beriman. Ya, memang penjara bagi kita, kan? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Di ma'had saja sudah dilatih untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh di luar. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Jadi dunia ini memang surganya orang kafir. Orang kafir itu tidak punya aturan. Ya, tidak ada aturannya. Dilabrak semua aturan Allah. Rambu-rambu Allah. Kalau kita tidak, ya, di lampu merah berhenti, lampu hijau jalan kita, ya, ini halal, lampu merah haram, tidak boleh, ya, lampu kuning syubhat, nah, ini kemana ini, ya, di pelan-pelan asalnya ditinggalkan, ya, kan? Ini keadaan orang mukmin, mereka punya rambu-rambu, ada aturannya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak punya aturan dalam hidup ini. Makanya untuk perhatikan keadaan orang kafir, ya, semua perbuatan dosa dari yang paling besar sampai yang paling kecil dilakukan. Jangankan yang paling kecil, yang paling besar saja dilakukan, apalagi yang, ya, cuma dosa-dosa besar, ya, zina, pembunuhan dan semisalnya, itu masih di bawah dari dosa kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wal iyadu billah. Naam. Itulah keadaan mereka. Maka si alim tersebut menyatakan bahwasanya Naam. Keadaan dirimu di dunia ini, dia mengalami kesempitan. Ya, dia miskin. Itu tidak lebih parah dengan keadaanmu nanti ketika engkau ditakdirkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala waliyabillah. Orang kafir. Ya, kalau ditakdirkan masuk neraka Allah, demikian pula keadaan orang yang beriman. Jadi keadaan orang kafir itu tidaklah, ya, itu masih keadaan dia lebih baik ketika dia diberi kesempitan dalam hal hidup di dunia ini dibandingkan dengan siksaan yang dia dapatkan nanti di akhirat kelak nanti. Demikian pula keadaan orang yang beriman, ya, ketika dia mendapatkan kenikmatan di dunia, diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan kelapangan rezeki, itu tidaklah, ya, tidaklah berarti. Sedikit itu dibandingkan dengan kedudukan yang tinggi Allah persiapkan bagi mereka di yaumul kiamah nanti. Ya, demikian keadaan orang yang beriman. Jadi bukanlah kemudian seseorang, ya, menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dan orang zuhud itu bukan maksudnya pakaiannya lusuh. Ya, itu bukan zuhud namanya. Nah, itu keterlaluan. Ya. Padahal dia mampu untuk memakai pakaian yang baik. Perhatikan bagaimana, ya, sahabat Abdullah bin Abbas berpakaian dan pakaian yang indah ketika menghadapi Khawarij, ya, luar biasa. Nah, jadi bukanlah orang yang zuhud itu, ya, orang yang, ya, pakaiannya ini dan itu. Wah, ini keadaan orang-orang di zaman ini yang memaknakan makna zuhud dengan makna ya jauh dari makna yang benar. Waliyahubillah. Baik. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan beberapa fawaid dari hadis yang mulia ini insyaallah taala. Bismillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.